بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Pada perjumpaan yang lalu ada yang bertanya tentang hadis yang kemarin kita bahas. Di cetakan yang terbaru, hadis itu disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada hadis mu'allah. Ya. Saya cek, betul. Tapi nomor hadis yang dicetakannya antum beda dengan cetakan saya. Jadi hadis ini hadis Al-Wara bin Azib radhiyallahu anhu tentang keutamanya muadzin yang kita bahas pekan yang lalu. Itu disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di buku beliau Ahadith Mu'allah Zahiruha As-Sihah nomor hadis yang ke-56. Isinakum berapa? Tidak tahu cetakan yang lama mungkin. Saya cetakan yang terbaru, buku itu. Hadis nomor 56. Ilahnya, penyakitnya adalah al-inqita'. Sanadnya ada yang terputus. Yaitu, di sini, Qatadah an Abi Ishaq. Fa'inna Qatadata la yu'rafu lahu sama'un min Abi Ishaq al-Kufi. Ya, beliau bawakan dalam buku itu nomor hadis 56. Dan ilahnya adalah inqita', terputus sanadnya. Yaitu Qatadah la yu'rafu lahu sama'un min Abi Ishaq al-Kufi. Qatadah dalam isnad ini tidak diketahui mendengarkan hadis dari Abu Ishaq al-Kufi. Demikian dijelaskan oleh Al-Bardiji. Ya, dijelaskan oleh Al-Bardiji sebagaimana dalam kitab Jami'u Tahsil Al-Ala'i. Dijelaskan oleh Al-Bardiji rahimahullah sebagaimana dalam kitab Jami'u Tahsil Al-Ala'i. Juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Syarhul Ilal. Itu khulasahnya. Selebihnya lihat dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah hadis yang ke-56. Begitu pula hadis yang akan kita baca malam ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini juga mu'al. Karena mu'al ya, jangan dihafal ya. Saya baca langsung aja hadis yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواديعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة وعبد الوهاب واو di sini ataf kepada Muhammad bin Bishr yani Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Wahab bin Abdul Majid Thaqafi an ibn Abi Arubah. Dia adalah Sa'id, ya, di atas Sa'id bin Abi Arubah. An Qatadah. Jadi sumbernya dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah. An Abil Ahwas. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarih, para sebagian safar beliau, bepergiannya beliau, sami'na munadiyan yunadi, Allahu akbar, Allahu akbar. Kami mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka berkata Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal fitrah, ha, dia baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, dia mengatakan alal fitrah, di atas fitrah. Faqala, berkata orang tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja minan nar. Maka Rasul berkata, dia keluar dari neraka. Ini keutamaan besar. Ketika muadzin mengucapkan lafaz takbir, dikatakan alal fitrah. Ketika muadzin mengucapkan syahadatain, dikatakan kharaja minan nar. Keluar dari neraka dia. Kata sahabat ini, fabadadarnahu. Kami pun bergegas untuk menemui dia. Itu ibadadar. Kami bersegera bergegas untuk menemui dia. Siapa orang ini? Fa'idha huwa sahibu masyiatin. Ternyata dia adalah orang yang mengembalakan hewan ternaknya. Sahibu masyiat. Seseorang yang mengembalakan hewan ternaknya. Penggembala ya. Adrakathu shalah. Dia mendapati waktu sholat. Sholat mendapati dia. Fanada biha. Dia pun mengumandangkan azan untuk sholat. Di mana? Di tempat gembalaannya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun ala syarti syekhain. Al-hadithu akhraja Abu Ya'la. Wa akhrajahu At-Tabrani fil Kabir wa fil Du'a. Ini hadis juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di buku beliau Ahadits Mu'allah. Saya cek ada di buku beliau Ahadits Mu'allah nomor hadis 312. 312. Di anu berapa? Kalau 9, nah, mungkin cetakan lama itu. Saya cetakan baru, alhamdulillah. Ya, dicetakannya di buku sendiri di perpustakaan saya 316. Qala, kata Syekh Muqbil. Saya imlakkan ya ucapannya beliau. Qala, anta iza nazarta, anta iza nazarta fil hadithi, fil hadithi wajadta, wajadta rijalahu, rijalas shaykhaini. Wajadta rijalahu, rijalas syaikhaini. Rijala as-syaikhaini. Walakin, qala Ibnu Abi Hatim, walakin qala Ibnu Abi Hatim fil marasil, halaman 142. Walakin qala Ibnu Abi Hatim fil Marasil, halaman 142. Kata Ibnu Abi Hatim, sami'tu Abi yaqul, Sami'tu Abi yaqul. Qatadah an Abil Ahwas mursal. Qatadatu an Abil Ahwas mursalun. Diulang lagi, walakin qala Ibnu Abi Hatim fil Marasil halaman 142 beliau mengatakan sami'tu Abi yaqul. Sami'tu Abi yaqul Qatadah an Abil Ahwas mursalun. Titik, selesai. Kata Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah, engkau kalau melihat mencermati hadis ini, kalau kau mendapati rawi-rawinya, rawi-rawi Bukhari Muslim. Tetapi Ibn Abi Hatim berkata dalam bukunya Al-Marasil, aku pernah mendengar ayahku berkata, Qatadah dari Abul Ahwas itu mursal. Apa mana mursal? Munqati. Artinya Qatadah tidak mendengar dari Abul Ahwas. Mursal munqati. Paham ya? Sehingga di sini dhaifun linqita'ihi. Karena dhaif, lanjut. Nah gitu ya. Lanjut. Yang berikutnya. Dhaif enggak kira-kira? Hah? Yang ini dhaif enggak yang berikutnya nanti? Enggak ya, enggak disebutkan di buku sebelumnya, enggak ada. Saya cek juga tidak ada di hadis di buku Ahlis Mu'allah. Kita baca yang berikutnya. Dan cukup panjang, selama satu lembar lebih. Kita baca. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala. Qala Imamu Ahmad rahimahullah. Haddathana Yazid. Disebutkan di bab Yazid bin Harun al-Wasiti. An Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. قال حدثنا صالح ابن كيسان وابو النضر قال حدثنا kata-kata wabun nadhr ini atau kepada siapa ya kan atau kepada Yazid. Jadi wa haddathana abun nadhr. Abun nadhr itu gurunya Imam Ahmad. Siapa namanya abun nadhr? Hashim ibn al-Qasim. Apa lakabnya? Qaisar. Wa Hashim ibn al-Qasim lakabnya Qaisar. Sang Kaisar. Ada Abu Nadhr. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah bin Abi Salam an Salih ibn Kaisan. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud al-Hudzali. عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبدا لا تسبوا الديك. Kalian jangan mencela, mencaci maki, mengumpat ayam jago. Dik, ayam jago. Ayam betina, kalau ayam perempuan namanya Dajaja. Kenapa? Fa innahu yad'u ila salati. Sebab dia mengajak orang untuk salat. Qala abi, berkata ayahku. Siapa yang mengatakan qala di sini? Putra Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Qala abi, berkata ayahku, yang mengatakan qala Abdullah bin Ahmad. Abi ayahku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jangan sampai salah paham ya. Qala, berkata Abdullah bin Ahmad, berkata ayahku, yakni Imam Ahmad. Jadi yang menukilkan qala abi itu Abdullah bin Ahmad. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr pada riwayatnya, lafadznya naha Rasulullah SAW an sabbid diik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang mencaci maki, mencela ayam jago. Wa qala, beliau bersabda, innahu yu'adzilu bis-shalah. Dia azan salat. Berarti kokoknya itu, suara kokok ayam jago itu di waktu fajar itu azan. Karena Rasulullah memberitakan demikian. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih. Wa qad akhraja Abu Dawud rahimahullahu wa qala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id. Qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad. Wa tarawarti Abdul Aziz bin Muhammad tarawarti. An Salih ibn Kaisan bihi. Ah, di sini Abu Dawud isnadnya lain. Kalau di atas Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Ya. Yang ini Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Ada perbedaan sanad. Qala wa khurja an-Nasa'i fi 'Amal Yawm al-Laila fa qala rahimahullah. Akhbarani Ibrahim bin Ya'qub qala haddathana Musa bin Dawud qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Salamah bihi. Nasa'i sama dengan Imam Ahmad sanadnya. Qala wa akhrajahu Ma'mar al-Jami'. Al-Jami' ini mulhaqan bi Musnad Durrazzaq. Jami' Ma'mar itu digabungkan dengan kitab Musnad Abdul Razzaq. Musnad ini ada 11 jilid, di dalamnya ada Jami' Ma'mar hadir ya. Di juz yang 11 halaman 262. Qala 'an Salih bin Kaisan. Di sini Ma'mar menguatkan Abdul Aziz bin Muhammad bin apa? Di sini Ma'mar melihat dari Salih bin Kaisan langsung. Di tiga rawi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah dari Salih bin Kaisan. Kemudian Abdul Aziz bin Muhammad dari Salih bin Kaisan. Yang ini Ma'mar dari Salih bin Kaisan. Tiga rawi berbeda. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Uzba an Ibn Khalid Al-Juhani qala, berkata, la'ana rajulun dikan saha inda Rasulullah SAW. Jadi ada seseorang laki-laki melaknat ayam jago karena dia teriak berkokok di sisi Rasulullah SAW. Ini jangan mengganggu gitu. Ini ada Rasul kok kokoknya keras banget. Dilaknat sama itu orang. Faqala maqara bersabda la tal'anhu. Kamu jangan laknat dia. Fa innahu yad'u lis-shalah. Dia menyeru untuk salat. Qala Syekh rahimahullahu taala. Wa kadza akhrajahu Ahmad. Faqala rahimahullahu haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarna Ma'mar. Ma'mar lagi. An Salih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abd bin Usbah an Ibn Khaldih. Qala wa akhrajahu Ibn Hibban kama fil Mawarid. Al-Dhuman. Min hadits Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah tabi. Sama dengan yang paling awal tadi. Ya. Qala qala Syekh wa qad rawa hadzal haditsa. Dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Zuhair bin Muhammad. Indan Nasa'i fil yawm al-lailah mursalan. Zuhair bin Muhammad meriwayatkan dari Salih bin Kaisan dari Ubaidillah mursal dengan tambah menyebut sahabatnya. Qala wa tashakkaka Sufyan bin Uyainah 'inda al-Humaydi fi wasfihi wa irsalihi. Sementara Sufyan bin Uyainah ragu, bimbang pada riwayat al-Humaydi tentang mausul dan mursalnya. Zuhair bin Muhammad meriwayatkan secara mursal. Sufyan bin Uyainah ragu-ragu, mausul atau mursal. Qala wa rawahu Muslim bin Khalid Az-Zinji inda al-Bazzar. Hadha dha'if. Muslim bin Khalid dha'if. Wa rawahu Muslim bin Khalid Az-Zinji inda al-Bazzar kama fi kashf al-Asthar faqala fihi. Berkata Muslim bin Khalid, haddatsana Salih bin Kaisan, sama. Qal an Aun bin Abdillah an abihi. Ini beda lagi sanadnya. Kalau yang di atas bagaimana? Salih bin Kaisan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, kan gitu. Dia enggak dari Aun bin Abdillah dari bapaknya, an Abdillah. Wa bi mas'ul fa dzakarahu. Qala al-Bazzar, al-Bazzar mengomentari riwayatnya Muslim bin Khalid ini. Akhta'a fihi Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid Az-Zinji salah pada hadis ini. Wassawabu an Salih bin Kaisan an Ubaidillah an Zaid ibn Khalid. Boleh paham ya? Itu yang benar. Tinggal sekarang Zuhair bin Muhammad mursal meriwayatkannya. Ibnu Uyainah ragu-ragu. Syekh menjelaskan. Qala Syekh rahimahullah wa riwayat Zuhair bin Muhammad wa Muslim ibn Khalid dha'ifah. Riwayatnya Zuhair bin Muhammad dan Muslim bin Khalid lemah. Lemah. Zuhair bin Muhammad sendirian. Padahal di atas ada tiga orang. Abdul Aziz bin Abdillah, Abdul Aziz bin Muhammad dan Ma'mar meriwayatkan secara mausul. Cara mausul nyambung bukan mursal. Maka riwayat Zuhair bin Muhammad lemah, dikatakan syadz. Sementara Muslim bin Khalid lemah, emang dia dhaif fi nafsi. Muslim dhaifun fi nafsi. Dan Al-Bazzar mengatakan akhta'a fihi. Dia salah di situ. Jika dikatakan mungkar. Lanjut. Watashakkuku Sufyana la yadurruh. Sementara kebimbangan Sufyan tidak membahayakan hadis ini. Dia ragu-ragu. Idh Ma'mar wa Abdul Aziz bin Abi Salama dalam yashukha. Sebab Ma'mar yang di atas dan Abdul Aziz bin Abi Salama dan yang ketiga bin Muhammad tidak ragu-ragu. Sehingga yang jazm muqaddam ala mutasyakkik. Orang yang jazm, yang enggak ragu, didahulukan daripada yang ragu-ragu. Qala wa huma arjahu min Zuhair bin Muhammad alladhi arsalah. Di saat yang sama mereka berdua, Ma'mad Abdul Aziz, lebih rajih, lebih kuat dibandingkan dengan Zuhair bin Muhammad yang memursalkan hadis ini. Faham ya? Sehingga riwayat Zuhair bin Muhammad yang mursal syadz. Mari pakai. Riwayat Muslim bin Khazinji dhaif fi nafsih dan akhta'a fihi munkar. Kebimbangan Sufyan la yadur. Karena rawi yang lain mantap jazm meriwayatkannya. Khulasanya kata Syekh, fa sahhal hadis walhamdulillah. Maka sahihlah hadis walhamdulillah. Barakallahu fikum. Kembali kepada matannya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan apa ini? Keutamaan ayam jago, azan. Hah? Ini menjelaskan tentang keutamaan azan. Ya. Keutamaan azan. Segala sesuatu yang menjadi mulia, dihormati karena azan, itu menunjukkan keutamaan azannya. Ayam dom? Ayam jago, hewan. Tidak mukallaf dia. Dipahami? Dilarang untuk mencela ayam jago. Dilarang untuk mencaci maki ayam jago. Melaknat ayam jago. Apa alasannya? Karena dia azan untuk sholat. Ayam dom? Padahal dia hewan menjadi mulia karena azan. Maka ini menjadi keutamaan azan. Barakallahu fikum. Yang pertama ya, baru yang kedua kamu katakan keutamaan ayam jago dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain. Ayam jago kokoknya itu adalah azan. Yes, ya. Keutamaan yang lain pada adik apa ya kan? Dan tahu yang lain? dia melihat malaikat. Jadi kalau kamu mendengarkan suara ayam jago berkokok, fas'arullaha min fadlih, kata Rasul. Mintalah kepada Allah dari fadilahnya. Fa'innahu yarul malaika. Ini ayam jago melihat malaikat. Sebaliknya kalau kamu mendengarkan nahikal himar, suara ringkikan keledai, maka berta'awudlah kepada Allah dari kejahatannya atau dari syaitan, dikarenakan dia melihat syaitan. Itu semuanya diketahui dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami ya? Maka poin yang kedua, ini menunjukkan keutamaan ayam jago. Nah, yang pertama, apa utamanya? Kokoknya dia di waktu sholat itu azan. Apa perlu jawab azannya? Al-jawabullah. Yang ngatun jawab, muazin manusia. Rasul memberitakan kokoknya ayam jago itu azan. Keutamaan yang kedua adalah dilarang mencaci maki, mencela ayam jago. Ya, walaupun dia berkokok di samping kamu, biasa aja, kamu gak usah marah-marah sama dia. Keutamaan yang ketiga, ketika dia berkokok, dia melihat para malaikat. Sehingga kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah fadilahnya. Hal yang serupa terkait dengan ilmu. Terkait dengan keutamaan ilmu syar'i. Di antara poin yang disebutkan oleh para ulama, keutamaan ilmu adalah dalam Al-Qur'anul Karim dibedakan antara al-kalbul muallam dengan ghairul muallam. Dibedakan antara anjing yang terlatih yang dikasih ilmu dengan yang tidak. Bedanya apa? Kalau yang terlatih bisa untuk berburu. Yang enggak terlatih enggak boleh berburu. Anjing yang terlatih itu ketika diajak berburu, antum lepaskan dengan basmalah, dia tidak akan memakan mangsanya. Barakallahu fikum. Sah buruannya. Kalau kamu dapat masih hidup, kamu sembelih dengan basmalah, sah dia. Tapi kalau anjing yang enggak diajari, enggak sah buruannya. Padahal yang namanya anjing itu akhasul hayawanat. Hewan yang paling rendah. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Rasul melarang harga anjing. Likhissatihi. Kerana dia khasis. Itu bahasa kasar kalau dia. Khasis. Rendah. Hina. Hina. Tapi dengan ilmu, jadi punya kemuliaan gitu loh. Jadi anjing yang terlatih halal buruannya. Entum? Itu pada kalbun. Bagaimana kiranya kalau ilmu itu ada pada insanun. Tentu lebih mulia lagi. Bagaimana kiranya ilmu itu ada pada muslimun. Lebih afdal lagi. Lebih afdal lagi ilmu itu ada pada sunniyun. Maka lebih afdal lagi ilmu tersebut dikatakan di tempat yang lebih utama daripada yang lainnya. Paham ya? Itu fadilah anjing atau fadilah ilmu? Fadilah ilmu. Para ulama menyebutkan di fadilah ilmu. Barakallahu fikum. Nah, maka begitu pula muadzinnya manusia. Kembali ya. Ayam jago aja jangan dihardik dikarenakan dia mengumandangkan azan, apalagi seorang muadzin muslim mengumandangkan azan pada waktunya, jangan kamu cemooh, jangan kamu hardik. Itu sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, kalau kamu mengumandangkan azan, mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Hati-hati. Kalau antum mengolok-olok karena syiar azannya, kalau seseorang, jangan bilang antum, kalau seseorang itu mengolok-olok azan karena syiar azannya, ada kufur. Termasuk pembatal Islam. Hati-hati ya. Kalau dia mengolok-olok orangnya, muadzinnya, entah karena dia orangnya enggak ganteng atau mungkin suaranya cempreng barangkali, itu dosa, termasuk menghibai seseorang muslim. Paham tuh? Tapi kalau mencela azannya sebagai syiar Islam, riddatun, ini kemurtadan dari Islam. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Muadzin itu keutamanya sangat besar. Tidak memandang fisik, tidak memandang yang lain. Tapi memandang dari sisi suara azannya. Dikarenakan yang dia kumandangkan adalah azan yang begitu mulia dalam Islam. Barakallahu fikum. Asjan tujuh. Masya Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup ya? Yang tiba, yang dihafalkan, yang ayam jago ini. Ya, ayam jago ya. Kalau bisa sih, antum hafalkan yang Ma'mar itu. Qala al-Imam Ma'mar fil Jami' an Salih bin Kaisan, ila akhirnya, ada kata-kata, la'an rajun dikan, ila akhirnya. Itu kalau tidak, kalau nice, apa? Antum hafalkan yang paling atas, tidak ada masalah. La tasubud dik, fa innahu yad'u ila shalah. Langsung qala abi, qala abdul, teruskan sampai innahu yu'adzinu bis shalah. Hadza hadithun sahih. Hakadha. Nah, kalau ayam jago tidak boleh dicaci maki, apa boleh dimakan? Sembelih dimakan ayam jagonya. Tuh, kalau diem, hukumnya apa? Jawabannya? Jawabannya boleh kalau niatnya itu untuk memakan ayam jago yang halal. Tapi kalau ada niatan terselubung dalam hati, benci yang sangat kepada ayam jago dikarenakan dia memandangkan azan dengan kokoknya itu. Kemudian dia sembelih ayam jago itu karena kebencian dia yang azan dengan kokoknya. Hadza haram. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Mungkin aja dikarenakan dia orang yang anti-Islam, orang yang popi kepada Islam dan syiar Islam, semua yang aroma-aroma itu dibabat sama dia. Ngerti riwayat ini, jago dihabis sama dia. Dengan tujuan kebencian tadi. Adalah haram. Adalah yajus. Paham ya? Nah, Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum.